hati ini kehilangan arah, pelangi warna-warni jadi tak berwarna. Hayalan dunia fiksi ke dunia nyata, kesempatan kedua, mataku terbuka, bayangan penyesalan ku tinggal di belakang. Putus asa, aku abaikan dan ku biarkan kesempatan itu datang. Ku melaju ke depan. Look at my life, everybody judging me, 'cause I'm right where they wanna be. And all I just wanna see, a second chance, come on for me. Jangan mudah menyerah, pandanglah ke depan. Esok pasti berbeda, kan ada perubahan. Simpanlah harapanmu, jangan ragu akan dirimu. Kejarlah mimpimu, buktikan kau bisa, buktikan kau bisa. Harapan, bukakan pintu mimpi. Ha, bring it back now, jiwa yang mati. Dan sampai kapan kau tak melawan, hanya berdiam, terus bertahan. Think about the future now, jangan ditunda-tunda. Saatnya melangkah, yakin pasti bisa. Kencangkan kepala, hantamlah cobaan. Pohon yang rindang, angin semakin kencang. Masalah aku besar, tapi pasti berlalu. Aku tak gentar, ku anggap seperti menalu. Dan aku selalu berpikir untuk